Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fikih. Masih kitab al-hudud bab al-hirabah. Tentang hirabah. Perampokan. Pembegalan. Atau apa? Hirabah. Definisinya ta'rifuha. Hirabah itu disebut juga qat'ut tariq, dan orang-orang disebut qutta'at turuq, para pembegal, para penyamun. Itu khuruj ta'ifatin musallahatin fi daril Islam li ihdasil fawda wa safkid dima' wa salbil amwal wa hatkil a'rad wa ihlakil harsi wan nasl mutahaddiyatan bizalika ad-dina wal akhlaq wan nizama wal qanun. Yaitu keluarnya sekelompok orang-orang bersenjata di Darul Islam untuk menciptakan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, perobekan kehormatan, membinasakan tanaman dan ternak. Seraya dengan tindakan itu, mereka menantang din, akhlak, aturan, dan tata tertib yang ada di Darul Islam. Jadi maksudnya di sini yang disebut hiroba itu kelompok bersenjata atau sejumlah orang yang bersenjata yang keluar untuk membuat kekacauan, ya, menakut-takuti kaum muslimin, baik dengan mengambil hartanya atau membunuhnya atau yang lainnya, atau dalam bahasa kita sebut perampok, penyamun, begal, ya, itu disebut hirabah. Dan itu di Darul Islam, ya, di Darul Islam pelakunya itu bisa muslim, bisa orang kafir, zimmi. Yang jelas, di Darul Islam, sekelompok orang bersenjata yang keluar untuk membuat kekacauan, membuat kondisi tidak nyaman. Itu disebut qutta'at turuq. Dan itu mereka, sasarannya adalah orang-orang yang terjaga darahnya. Tadi kan disebutkan hirabah itu apa? Sejumlah, ya. Sejumlah orang-orang. Tidak disyaratkan jumlah tertentu. Tapi yang menjadi syarat adalah adanya kekuatan. Kalau orang, satu orang, tapi dia apa? Syadidul batash. Orang yang apa? Kuat, perkasa, yang membuat banyak orang takut. Dia keluar, enteng senjata sendiri, membegal orang, merampok. Itu disebut hirabah juga, walaupun sendirian. Jadi tidak disyaratkan jumlah tertentu. Sehingga masuk dalam kategori hirabah ini adalah isobat mafia-mafia yang beraneka ragam, seperti sindikat pembunuhan, sindikat penculikan anak-anak, sindikat perampokan, sindikat penculikan gadis-gadis. Jadi itu masuk dalam hirabah. Itu definisinya. Terus kaitan dengan status hukumnya, hirabah itu jarimatun kubro, kejahatan yang besar, di mana ia dianggap sebagai dosa di antara dosa yang paling besar. Dan Al-Quran sendiri memberikan hukuman sanksi yang sangat berat bagi para pelakunya. Berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang lain, pencurian, minum khamar, dan yang lainnya. Tapi hirabah itu sanksinya lebih dahsyat dari itu semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan mereka membuat kerusakan di muka bumi adalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong secara menyilang tangan kakinya atau diasingkan dari bumi. Itu adalah balasan bagi mereka kehinaan di dunia dan bagi mereka di akhirat azab yang sangat besar. Juga Rasulullah SAW mengatakan, "Man hamala 'alaina as-silaha falaysa minna," barang siapa yang menenteng senjata di hadapan kami, maksudnya menakut-nakuti dengan senjata di hadapan kami, "falaysa minna," maka dia bukan bagian dari kelompok kami. Itu status hukum menjadi haram termasuk dosa dosa besar bahkan sanksi juga sanksi yang sangat berat. Kemudian syarat hirabah, syarat orang disebut muharib dan baginya adalah had hirabah. Pertama syaratnya at-taklib, orang mukallaf yaitu orang yang balig lagi berakal, karena orang gila anak kecil dia tidak kena taklib. Kemudian wujud as-silah, adanya senjata. Yang buat takut orang apa? Senjata. Dia bawa senjata, baik pistol, golok, atau apa saja. Penting ada senjata. Dikarenakan yang membuat seseorang kokoh itu adanya senjata. Kemudian sebagian ulama mensyaratkan adalah al-bu'du anil umron, jauh dari pemukiman. Berarti apa? Di hutan, pinggir jalan hutan. Berarti seperti ini kita namanya begal ya. Penyamun. Biasanya kan di tempatnya apa? Sepi. Kalau perampok kan ke rumah datang kan bukan tempat yang sepi. Itu sebagian ulama tapi yang lain tidak mensyaratkan jauh dari pemukiman. Tapi orang yang melakukan tindakan yang seperti itu baik di daerah yang jauh dari pemukiman maupun di tengah pemukiman disebut muharibun, kena had hirabah. Kemudian al-mujaharah, terang-terangan itu kan syaratnya, terang-terangan dengan apa? Mengambil harta dengan jahrotan, terang-terangan. Adapun kalau mengambilnya sembunyi-sembunyi disebut apa? Pencuri. Sarik atau surok. Kalau dia merampas terus lari, bukan perampok juga, tapi apa? Copet kan? Muntahib. Nah, tapi kalau wa in kharaju 'ala unasin jahratan faqaharuhum wa asharu 'alaihim as-silah fahum qutta'u turqin. Adapun kalau mereka terang-terangan menghadang manusia, maksa mereka dan memperlihatkan senjata yang membuat manusia takut dengan senjata itu disebut kutta' at-turuq atau muharibun. Jadi kalau sembunyi-sembunyi namanya pencuri. Kalau orang diam-diam merampas langsung lari ya itu namanya muntahib, bukan pencuri tapi copet, bukan muharib juga. Nah, kalau muharib hadnya hadi robah. Kalau pencuri hadnya potong tangan. Tapi kalau pencopet itu tidak masuk dalam pencuri enggak dipotong tangan. Tapi ta'zir. Hartanya dikembalikan ta'zir. Karena Rasul mengatakan laisa 'ala muntahibin wala mukhtalisin qat'un. Laisa 'ala kha'inin wala muntahibin wala mukhtalisin qat'un. Tidak ada potong tangan atas orang yang berkhianat. Orang ditipi barang terus mengklaim hilang, itu kan berkhianat. Atau orang yang tadi muntahib, tadi pencopet. Atau mukhtalis, orang ngambil diam ya mungkin seperti copet juga, muhtaris, maksudnya ambil dengan cepat, tidak ada potong tangan pada mereka. Itu syarat khirabah. Kemudian sanksinya, uqubatul khirabah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sanksi bagi muharibun, dalam tadi dalam surat yang dibacakan, innama jaza'ul ladina yuharibun Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan. Apa sanksinya? Orang muharibun yang merangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan adalah ayyuqattalu, mereka dibunuh, au yusallabu, atau disalib. Disalib tidak mesti mati, tapi di atas apa? Kayu, tangannya dibentangkan. Itu disalib namanya. Atau au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau tangan kakinya dipotong secara menyilang, tangan kanan, kaki kiri. Au yungfau minal ard, atau diasingkan dari bumi. Bisa dijauhkan dari negerinya atau dengan dipenjara. Dzalika lahum khizyun fid dunya, itulah bagi mereka kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka di akhirat azab yang pedih. Illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim, kecuali orang yang taubat sebelum kalian menangkap mereka, berarti enggak kena hukum yang tadi. Kalau taubat sebelum ditangkap, maka fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hak Allah gugur. Jadi ini hukumnya, nanti disebutkan kalau taubat setelah ditangkap dengan tobat sebelum ditangkap itu beda. Tapi itu hukumnya, sanksinya adalah dibunuh atau disalib atau dipotong silang atau diasingkan dari muka bumi. Jadi kalau ini ayat ini kaitan dengan apa? Orang muslim. Orang muslim yang merampok. Karena kalau orang muslim merampok, terus umpamanya dia ketangkap, terus apa? Tobat setelah apa? Ditangkap, kena hukum nggak? Kena kan? Tadi yang tidak kena hukum had itu kalau apa? Kalau tobat sebelum ditangkap. Tapi kalau tobat setelah ditangkap, tetap hukum ini berlaku. Nah, sedangkan kalau orang musyrik, orang kafir membunuh, orang musyrik kafir asli membunuh, mengambil harta, terus ditangkap oleh kaum muslimin, kafir asli, kafir muharib, terus masuk Islam, dibunuh tidak? Tidak. Kan para yang masuk Islam dari kalangan para sahabat kan mereka sebelumnya apa? Memerangi kan? Jadi kalau orang kafir asli, mereka jadi tawanan kaum muslimin terus masuk Islam, maka apa? Mereka tidak dibunuh. Walaupun hartanya tetap tidak bisa dikembalikan, tapi jiwanya terjaga. Nah, di sini ajmal ulama ala anna ahla syirki idza waqa'u fi aydil muslimin fa aslamu fa innal islam ya'simu dima'ahum wa amwalahum wa in kanu qad irtakabu minal ma'asi qabla al-islam mimma yastawjibu al-uqubah. Ulama sepakat bahwa orang musyrik kalau jatuh di ke tangan kaum muslimin jadi tawanan, terus mereka masuk Islam, maka Islam itu menjaga darah dan harta mereka, walaupun sebelum itu mereka telah melakukan dosa-dosa yang sangat banyak yang mesti mendapatkan sanksi. Kan ghanima itu kalau ditangkap kalau yang ada di tangannya, tapi kalau yang di rumahnya kan tidak diambil itu kan kalau dia masuk Islam. Itu kaitan dengan sanksinya. Terus makna di sini kan memerangi Allah dan Rasulnya. Padahal Allah kan tidak diperangi. Itu maksudnya memerangi kaum muslimin. Karena orang yang memerangi kaum muslimin itu pada hakikatnya memerangi Allah atau memerangi wali-wali Allah. Jadi Allah menyandarkan itu kepada dirinya. Memerangi kaum muslimin itu sama dengan memerangi Allah. Sebagaimana Allah mengatakan ketika kaitan dengan hutang, utang meminjamkan, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah? Maksudnya siapa? Pinjaman kan kepada orang miskin, miskin kan? Terus juga Rasul dalam hadis mengatakan, hadis kursi, Allah mengatakan, istat amtuka falam tut imni. Aku meminta makan kepadamu, tapi kamu tidak berikan aku makan. Maksudnya, orang miskin minta makan, tapi kamu tidak memberinya. Jadi, tadi, itu dalam hal yang seperti itu. Apalagi tadi ada kaitan dengan memerangi Allah dan Rasulnya. Terus sebab nuzul ayat tadi ada kaitan dengan orang-orang Uroniyin, yaitu satu kabilah Arab. Di mana mereka datang ke Madinah, terus masuk Islam, terus mereka tidak cocok dengan udara Madinah, mereka sakit. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-unta sedekah, untuk meminum air kencing dan air susunya. Kemudian mereka melakukannya. Kemudian setelah mereka sehat, mereka membunuh penggembala Rasulullah, terus mereka murtad dari Islam, dan mereka membawa unta-unta itu dibawa kabur. Maka Rasulullah SAW mengirim pasukan kecil untuk menangkap mereka, dan tidak lama setelah itu mereka tertangkap. Kemudian Rasulullah SAW merintahkan untuk apa? Untuk memotong tangan dan kaki mereka secara silang, terus matanya dicongkel, ya. Dan mereka dibiarkan apa? Di tanah apa? Yang panas. Mereka minta minum, tidak diberi minum sampai mereka mati. Kemudian sanksi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut adalah apa? Membunuh atau salib atau dipotong tangan kaki secara silang atau diasingkan di bumi ini. Sanksi ini kan dengan au kan, ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal ard. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa au ini litakhir untuk memilih imam bebas memilih sanksi bagi muharib dari empat hal ini. Ada juga mayoritas ulama mengatakan ini bukan untuk memilih, tapi untuk meragamkan. Maksudnya hukuman hirabah itu sanksi-sanksinya beragam tergantung kejahatan yang dilakukan. Di mana kalau seandainya kejahatannya membunuh dan mengambil harta, maka disalib. Kalau membunuh saja maka dibunuh. Kalau mengambil harta saja maka potong silang kaki dan tangannya. Kalau tidak mengambil harta dan tidak membunuh, cuma menakut-nakuti, maka diasingkan. Ibnu Jarir menuturkan kisah. Haddatsani Ali, haddatsana Al-Walid ibn Muslim, qala Al-Lais, wa kadzalika haddatsani Musa Al-Madani, yaitu Amir di kami, maksudnya seorang Amir di daerahnya, mengatakan bahwa Ali Al-Asadi, dia apa? Muharib. Menakut-nakuti jalan, dan dia membunuh juga mengambil harta. Maka dia menjadi DPO para pemimpin, para imam. Tapi dia apa? Tidak bisa ditangkap karena kelihayanya. Sampai suatu saat ia datang untuk tobat, dia mendengar orang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafur rahim." Dia mendengar ayat orang baca ayat ini. Kaitanan, "Hai orang-orang yang hai hamba-hambaku yang telah menzalimi dirinya sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah karena Allah mengampuni semua dosa." Maka ia tertegun ketika mendengar orang baca ayat itu. Terus minta untuk diulangi lagi bacanya. Maka setelah didengarkan, disimak lagi, akhirnya dia memasukkan pedangnya ke dalam sarungnya, ke dalam apa sarung pedangnya. Kemudian ia datang tobat sampai datang ke kota Madinah waktu sahur. Kemudian dia mandi dan masuk masjid Rasulullah SAW. Kemudian salat subuh. Kemudian duduk di pinggir Abu Hurairah. Yang lagi banyak dikelilingi oleh murid-muridnya. Tatkala apa sudah mulai terang, kelihatan wajah gitu kan. Nah orang-orang tahu, oh ini Ali Al-Asadi. Perampok itu. Mereka bangkit untuk apa? Menangkapnya. Maka dia mengatakan, La sabila lakum alaiya. Kalian tidak bisa menangkap saya. Ji'tu ta'iban min qabli an taqdiru alaiya. Saya datang tobat sebelum kalian menangkap saya. Saya datang tobat sebelum kalian menangkap saya. Maka Abu Hurairah mengatakan, Sadaqa, benar dia. Dan akhirnya Abu Hurairah membawanya sampai mendatangi Marwan ibnu Hakam, di mana ia adalah Amir di Madinah pada zaman Muawiyah. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, Hadza Ali ja'ata iban wala sabila lakum alaihi wala qatla. Ini Ali datang sudah tobat. Kalian tidak bisa menguasainya. Kalian tidak bisa membunuhnya. Maka akhirnya Marwan ibn Hakam membiarkannya. Ya, tidak membunuhnya. Dan akhirnya Ali ini keluar jihad di jalan Allah. Merangi Romawi di laut. Kemudian antara perahu dengan perahu kaum muslimin didekatkan oleh Ali ini. Terus dia loncat masuk ke perahu musuh. Musuh lari semuanya ke pinggir apa perahu. Akhirnya perahunya berat. Sebelahnya semua tenggelam. Ini mati. Dan Ali pun meninggal. Kemudian tadi kan kalau hirobahnya dengan membunuh saja dibunuh kan. Nah kalau umpamanya si hakim kan udah sampai ke hakim atau umpamanya sebelum datang ke hakim terus dia tobat, boleh nggak hakim memaafkannya? Udah sampai ke hakim ini, orang udah ditangkap. Boleh nggak wali itu kan memaafkannya? Kan kalau kisos, ya. Wali boleh nggak memaafkan? Kalau ada seorang wali yang memaafkan, apa? Gugur kan kisosnya. Nah di sini dalam hirobah, kalau orang sudah ditangkap karena hirobah dan dia membunuh orang, maka di sini walaupun wali memaafkannya tetap harus dibunuh. Kenapa? Karena kalau kisos itu hak manusia. Tapi kalau apa? Kalau hirobah ini hak Allah. Hak Allah tetap harus ditegakkan. Di sini kalau hirobahnya dengan membunuh dan mengambil harta, maka di sini dibunuh dan disalib. Itu disalib dalam keadaan hidup, dalam arti di atas kayu itu kan. Masih hidup dibiarin sampai mati. Ya. Dimana dia diikat apa? Diikat di atas kayu dalam kondisi berdiri. Tangannya dibentangkan. Terus apa? Ditusuk sampai mati. Itu kan disalib udah dibunuh juga gitu kan. Atau ditembak gitu kan. Di dadanya. Dan ada juga yang mengatakan yang terpukoha bahwa dia dibunuh. Terus disalib. Jadi yang mengatakan dia disalib dulu diikat di atas kayu. Jadi tontonan orang kan. Terus dibunuh. Ada yang mengatakan dibunuh dulu terus diikat. Di salib jadi tontonan. Nah, ini kembali kepada maslahat yang ditinjau oleh hakim. Apakah ini dibunuh dulu atau terus disalib atau disalib terus dibunuh. Di sini yuqamu haddul hirabah ala muharibin idza qubidu alaihim qabla taubah. Had hirabah ditegakkan kepada muharibin bila mereka ditangkap sebelum tobat. Wa idza tabal muharibun al mufsiduna fil ardi qabla al qudrati alaihim qubida taubatuhum wa la yuqamu alaihim haddul hirabah walakin la tasqutu huququn nas min al amwal wad dima illa ayyafuwa awliyaul maqtul. Kalau muharibun itu mereka tobat sebelum ditangkap maka diterima tobatnya dan tidak ditegakkan kepada mereka had hirabah. Akan tapi apa? Hak manusia tidak gugur. Dan mati umumnya dia datang tobat. Datang tobat kepada hakim. Di hadapan hakim sebelum ditangkap. Dia datang tobat. Kalau seandainya dia pernah membunuh, itu kan? Kan kalau seandainya dia ditangkap terus tobat, walaupun dimaafkan oleh apa? Wali, tetap harus apa? Dihad, dibunuh, had itu kan. Tapi kalau tobat terus datang ke hakim, maka itu menjadi hak manusia murni. Kalau seandainya kan, berarti hak-hak wali darah itu kan. Kalau seandainya wali darah memaafkan, tidak dikisos. Tapi kalau tidak memaafkan, harus dikisos. Terus juga harta yang diambil, tetap harus dikembalikan. Jadi maksudnya ketika dia tobat sebelum ditangkap, maka gugur hak Allahnya, jadi hak manusia. Berarti wali bisa memaafkan atau bisa menuntut qisas dan harta minta dikembalikan. Dan bentuk taubatnya orang yang muharib adalah dengan dia menyerahkan dirinya kepada hakim atau dia melepaskan senjatanya dan meninggalkan pekerjaannya lagi dan dia tobat dengan sebenar-benarnya. Jadi intinya had hirabah ini had itu yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah hak Allah. Kalau seandainya dia ditangkap terus tobat, maka hukum tetap ditegakkan. Walaupun dia tobat. Karena hak Allah. Sekarang orang yang berzina, tobat, mengaku sendiri. Ditegakkan gak rajam dan jilid? Tegakkan, walaupun dia apa? Tobat. Itu kan. Kenapa? Hak Allah. Itu kan. Hak Allah. Begitu juga kalau seandainya orang ditangkap, terus dia tobat dari hirobahnya. Tapi tadi tangkap hadnya tetap ditegakkan. Tidak boleh hakim menguburkannya. Tapi kalau saat ini sebelum ditangkap, dia apa? Tobat. Maka hak Allah gugur. Kewajiban untuk dibunuh. Dan dipotong tangannya. Tapi tinggal hak manusia. Qisas. Gitu. Itu bedanya. Makanya Allah mengatakan, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورَ رَحِيمٌ. Kecil orang yang tobat sebelum kalian menangkap mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Artinya hak Allah gugur karena Allah sudah mengampuni, tapi hak manusia belum gugur. Seperti itu. Nah, ini kaitan dengan khirabah atau perampokan atau pembegalan atau yang serupa. Itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.